Bagimu agamamu telah Tuhan sempurnakan, bagiku agamaku Ya Rahman Ya Rahim, pengasih dan penyayang Dia utus panjang masa, Rasul menebar cinta. Setiap raga punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Lakum dinukum waliyadi, lakum dinukum waliyadi. Tiada paksaan, benarku lah benarmu, janganlah paksakan imanmu kepada cahaya kasih sayang hatinya sepanjang masa, baik pada sesama. Setiap raga punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Melindungi semua itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kalau repot.